para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh berkata, setelah mukadimah, segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala berkata bahwa bersamaan dengan iftitah tahun baru Hijriyah, yaitu kita sekarang berada dalam tahun baru Hijriyah, dan beliau berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan tahun baru ini sebagai tahun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan al-khairat, dengan kebaikan-kebaikan, dipenuhi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan tamkin, dan dipenuhi dengan pertolongan untuk umat Islam di tahun ini. Dan beliau pada kesempatan ini, kata beliau, saya akan berbicara tentang hijrah dan tentang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hijrah adalah merupakan kejadian yang sangat besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merubah sejarah. Hijrah bukanlah perpindahan, bukan hanya perpindahan dari negeri kekafiran kepada negeri iman. Ya, bukan hanya perpindahan dari negeri kafir kepada negeri iman saja. Tetapi hijrah merupakan jihad. Hijrah merupakan pengorbanan dan hijrah merupakan persiapan. Dan hijrah merupakan bangunan bagi daulah Islam dan membangun umat Islam. Dan hijrah merupakan ta'lif bagi hati-hati. Dan hijrah merupakan mu'akhah, persaudaraan antara kaum muslimin, yang mana dahulu persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Dan hijrah dipenuhi dengan kebaikan dan ketakwaan. Di dalam hijrah, di dalam mu'akhah, persaudaraan yang Rasulullah SAW telah jalin antara kaum muhajirin dan ansar, dalam peristiwa ini, peristiwa yang sangat besar, yang mana Allah puji mu'akhah tersebut, dan juga Rasul yang mulia alaihissalatu wassalam memuji dalam sunnah mutahharah. Sebuah persaudaraan yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah ada dalam sejarah. Di mana persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW antara kaum muhajirin dan ansar, sampai pada tingkatan di mana mereka bisa membagi mata harta dunia mereka dan rumah mereka dengan saudara mereka, bahkan perkaranya sampai di antara mereka membagi atau mempersilahkan kepada saudaranya untuk memilih istrinya, yang mana istri yang dia miliki yang lebih dari satu, untuk memilih istrinya agar dinikahinya. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa yang besar. Dan sebelumnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendahului beliau untuk hijrah ke Habasyah, ke negeri Habasyah, dan sampai dua kali, ya, di mana negeri yang saat itu rajanya adalah An-Najasyi, yang mana Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari memuliakan negeri tersebut atau memuliakannya, ya, karena dia telah menolong Islam, telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah menolong kaum muhajirin yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Mekah, untuk hijrah ke Habasyah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, "Idhhabu ila Malik al-Habasyah, Malikun la yudlamu indahu ahad." Wahai para sahabatku, hijrahlah kalian. Pergilah kalian ke Raja Habasyah, ke kerajaan di Raja Habasyah, yaitu seorang raja yang di situ atau di sisinya tidak ada orang yang didolimi seorang pun. Hijrah ini, para pendengar Allah muliakan, hijrah yang pertama ke Habasyah ini adalah merupakan tautiah, merupakan mukaddimah bagi hijrah al-kubra, hijrah yang terbesar, yaitu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan ketika perlakuan kaum musyrikin, ketika azab kaum musyrikin, cobaan kaum musyrikin yang begitu berat menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau gangguan kaum musyrikin yang begitu berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihi salatu wasalam, dan Jibril menghabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyambut beliau, di mana beliau mengetahui bahwa kedatangan Rasulullah SAW untuk perkara yang besar. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq la yuqaddimu syai'an baina yadayllahi wa rasulih. Beliau tidak pernah mendahulukan sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya. Artinya beliau selalu taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah berkata al-hijrah, berhijrah ke Madinah, Abu Bakar berkata as-suhbah. Wahai Rasulullah, as-suhbah. Artinya aku siap menemani engkau. Maka keluarlah Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam kisah yang sangat panjang sekali. Dan Rasulullah SAW mengambil penunjuk jalan, yang mana petunjuk jalan atau penunjuk jalan tersebut membimbing beliau, ya, membimbing jalan sampai ke kota Madinah. Sampai suatu saat beliau dan Abu Bakar Siddiq berada atau berjalan sampai ke Ghor Hira, sampai ke gua Thur. Dan kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, saat itu sedang mencari keduanya. Mereka mengeluarkan segala sesuatu, ya, segala sesuatu, harta mereka dan semuanya untuk mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan mereka mencari jejak-jejak keduanya sampai mereka datang di pintu gua Thur tersebut. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an merasa sayang dan kasihan kepada Rasulullah SAW, di mana kaum musyrikin berada di pintu ghar tersebut. Dan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW di saat keadaan yang sangat genting tersebut, di mana kaum musyrikin sudah berada di tempat Rasul dan para sahabat, dan Rasul dan Abu Bakar Siddiq di gua tersebut. Dan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ma dhannuka, apa prasangka engkau dengan dua orang dan Allah Subhanahu wa taala orang yang ketiganya? La tahzan, innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini adalah syarafun azim li Abi Bakar. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah dan dalam hidupnya. Dan beliau memiliki keutamaan atau kemuliaan yang sangat besar, yang mana kemuliaan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Dan para pendengar Allah menyaksikan di kisah hijrah Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq ini ke kota Madinah, ada kisah di mana beliau berdua dikejar oleh Suraqah bin Malik, yang saat itu ada perlombaan bagi siapa yang bisa mendapatkan Rasulullah SAW atau Muhammad SAW, dia akan diberi hadiah 100 unta. Dan 100 unta adalah harta yang sangat sangat berharga saat itu. Dan ternyata Suraqah dapat menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini muncullah sebuah mukjizat di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu, ayat-ayat dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana kuda yang dinaiki atau ditunggangi oleh Suraqah bin Malik terpelosok ke dalam tanah sampai hampir mengubur leher kuda tersebut. Dan Suraqah berkata kepada Rasulullah SAW, meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW agar diselamatkan dari kejadian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pun menolongnya, dan Suraqah berjanji untuk tidak akan memberi kabar tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrikin. Kemudian Rasul berkata kepada Suraqah, "Suraqah, wahai Suraqah, kaifa bika ya Suraqah? Bagaimana dengan engkau wahai Suraqah apabila engkau memakai gelang Kisra?" Ya. Dan ini adalah salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, di mana di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana di zaman Umar radhiyallahu anhu, Umar memakaikan waktu membuka Kisra, memakaikannya kepada Suraqah dalam rangka mengamalkan dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam perjalanan Rasulullah SAW ke kota Madinah, muncullah mukjizat-mukjizat dari mukjizat Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW dinaungi oleh awan, dan di mana dijumpai seorang wanita yang memiliki kambing yang kurus, kemudian diusap oleh Nabi SAW, dan kambing tersebut bisa memberikan susu, dan Rasulullah SAW meminum susunya. Begitu juga para sahabat, dan dihabarkan kepada suaminya, kepada istrinya, tentang kambing, keberadaan kambing tersebut. Dan ini merupakan mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di kota Madinah, kaum muslimin sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka sedang menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana ada seorang Yahudi, dan ada seorang Yahudi pun di rumahnya, dia melihat dari jauh dan teriak di tengah-tengah penduduk kota Madinah, "Wahai bani kada, wahai bani fulan, sesungguhnya sahibakum qad wasala. Inna sahibakum qad wasala." Sesungguhnya sahabat kalian, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sampai. Maka serentaklah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah adalah membangun masjid. Masjid adalah tempat segala kebaikan. Di situ muncullah segala kebaikan, segala fadilah. Muncullah jihad, muncullah kemakmuran dan ulfah, serta ijtima', serta persatuan. Dan masjid dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari masjid sinilah maka kaum muslimin menjadi dan dari masjid sinilah maka para pendengar Allah menyaikan. Syekh berkata, kemudian setelah dibangun masjid, kejadian-kejadian berlalu dan Rasulullah SAW tinggal di Madinah, ya. Kemudian sampai terjadi adanya Ma'rakat Badr al-Kubra, peperangan Badr al-Kubra, dan di mana dimenangkan di situ Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mana peperangan Badr al-Kubra disebut dengan Al-Furqan, di mana Allah Taala berfirman Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqal Jam'an. Hari Al-Furqan artinya pembeda antara hak dan yang batil, ya. Dan Rasulullah SAW di kota Madinah menegakkan Daulatul Islam, yang di mana di situ Rasulullah SAW menegakkan Al-Quran dan menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala memenangkannya dan memenangkan para sahabatnya tadi di peperangan Badar. Setelah perang Badar, maka terus berlanjutlah peperangan-peperangan berikutnya sampai Fathu Mekah. Dan terbukalah kota Mekah. Tetapi Rasulullah SAW berkata bahwa hijrah dan jihad tetap ada, ya, sampai terbenam matahari dari sebelah barat. Rasul berkata, Al-hijratu wal-jihadu madiyatan ila an tatlu' asy-syams min maghribiha, bahwa hijrah dan jihad tetap ada sampai matahari terbenam matahari terbit dari sebelah barat. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda tentang hijrah dari sisi lain, dari makna lain. Rasul berkata, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahaa Allah wa rasuluh, bahwa orang muslim itu adalah yang mana kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah menghijrahi atau menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hijrah adalah berhijrah dari maksiat dan dosa-dosa kepada ketaatan dan kepada qurabat. Dan hijrah itu adalah hijrah dari tafrid kepada istiqamah, dari kelalaian kepada istiqamah. Hijrah dari penentangan kepada Allah kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dari kebodohan kepada ilmu. Hijrah dari kemalasan kepada ijtihad, kepada sesuatu yang rajin. Hijrah dari bid'ah kepada sunnah. Hijrah dari kesyirikan kepada tauhid. Hijrah dari perpecahan kepada persatuan dan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, para pendengar Allah muliakan, mengabarkan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu fitnah kedudukannya sama mendapatkan thawab pahala orang yang berhijrah di zaman beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau berkata, ibadatun fil haraj kahijratun ilai, bahwa ibadah di waktu-waktu fitnah, di waktu-waktu fitnah, di waktu haraj, seperti hijrah kepada kepadanya atau kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Hijrah itu hijrah dari riya kepada keikhlasan, dan hijrah dari seluruh apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga hijrah dari negeri kesyirikan atau negeri kekafiran ke negeri iman. Apabila seseorang di dalam sebuah negeri, dalam sebuah tempat di mana dia tidak sanggup menampakkan keislamannya, maka dianjurkan untuk berhijrah dari negeri tersebut kepada negeri keamanan. Dari negeri fitnah kepada negeri keamanan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat yang mereka mendolimi diri-diri mereka, dikatakan fima kuntum, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ar, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Qalu, malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, dan kalian bisa berhijrah di dalamnya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masyura, maka bagi mereka tempat kembali mereka adalah jahannam, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Dan Allah berfirman, illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kecuali orang-orang yang lemah dari ar-rijal, dari orang, dari laki-laki dan wanita atau anak-anak yang tidak bisa untuk melakukannya, dan tidak bisa wa la yahtaduna sabila, tidak mendapatkan jalan untuk hijrah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Untuk orang-orang yang lemah tersebut, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا وَفُرًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemaaf dan pengampun. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tidak mau hijrah. Allah ancam dengan api neraka apabila dia tidak hijrah, dan dia tidak sanggup untuk menegakkan Islam di negeri tersebut. Maka hendaknya dia hijrah dari negeri tersebut kepada negeri iman. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam pernah berkata, aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di antara orang-orang musyrikin. Maka wajib atasnya untuk berhijrah. Wajib atasnya untuk berhijrah dari negeri kaum musyrikin kepada negeri keimanan. Begitu juga para pendengar Allah muliakan, tadi Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Dr. Musa Ali Nasr, berbicara tentang orang yang pernah membunuh 99 orang, yang mana dia ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa pembunuhan, dan dia mendatangi seorang abid, dan dia berkata kepada abid tersebut, sesungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa. Inni uridu an atub, sesungguhnya aku ingin bertobat. Apakah aku akan mendapatkan tobat? Apakah tobatku diterima? Maka orang abid ini berkata, la taubata lak, tidak ada taubat bagi engkau. Maka orang tersebut yang menyempurnakan pembunuhannya menjadi 100 orang dengan membunuh abid ini. Kemudian dia masih memiliki keinginan untuk bertobat, dan dia bertanya kepada manusia, dullani ala alimin uridu an atub, habarkan atau tunjukkan kepadaku tentang orang alim. Aku ingin bertobat. Maka ditunjukkan kepada seorang alim. Dan dia pun berkata kepada alim tersebut, sesungguhnya aku telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada bagiku taubat? Maka orang alim itu berkata, wal yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi engkau dan menghalangi taubatmu. Ghaira annaka fi ardi su', tetapi engkau berada di negeri jelek, di negeri maksiat, di negeri yang buruk. Intalik ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke negeri begini dan begitu. Artinya di negeri orang-orang yang atau negeri yang soleh. Kemudian berangkatlah orang ini. Dan di pertengahan jalan, ternyata dia meninggal. Maka turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab ingin membawanya ke neraka, dan malaikat rahmat ingin membawanya kepada surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya terjadilah dialog antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab berkata, "Uridu an na'khudahu ila an-nar kami," atau saya ingin mengambilnya kepada neraka. Karena orang ini tentunya telah melakukan dosa yang banyak ya, dengan membunuh 100 nyawa. Tetapi malaikat rahmat berkata, saya akan membawanya karena dia datang dengan tobat. Ya. Dan ternyata diukurlah jarak dari negeri yang dia pergi, negeri Su, dengan negeri yang akan dia datang, yaitu negeri iman, negeri kebaikan. Ternyata jaraknya hanya satu zira, satu jengkal. Ya. Perbedaannya, maka dibawalah oleh malaikat rahmat. Dalam riwayat yang lain, dia dengan dadanya mendekati kepada negeri kebaikan. Yang saat itu di mana dia sedang mengalami sakaratul maut, dan dia betul-betul ingin bertobat dan mendekati negeri kebaikan. Ya. Ini merupakan keinginan yang sangat kuat dari dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang atau orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang Allah larang dan dari apa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi larang. Berhijrah dari maksiat kepada ketaatan. Berhijrah dari bid'ah-bid'ah kepada sunnah, ya. Yang mana orang-orang yang zaman orang-orang seperti itu pada zaman sekarang ini disebut orang-orang disebut orang-orang yang gharib, orang-orang yang asing. Mereka sebagai ghuraba. Ya. Di mana Rasulullah SAW menghabarkan tentang mereka, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam dimulai dengan asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Dan ghuraba man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Orang-orang yang asing tersebut banyak dimaksiati oleh orang, ya. Orang yang maksiati mereka lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka, orang yang mengikuti mereka. Dan beliau berkata kepada setiap orang yang gharib, kepada setiap orang yang asing, maka kami berkata kepadanya, "Abshir wa ammil." Sambutlah kabar gembira dan berbahagialah, ya. Bahwa tetaplah di atas al-haq, tetaplah menyelisihi kejahilian yang ada. Niscaya engkau akan dikumpulkan nanti bersama kaum muhajirin yang pertama, di mana ala ra'sihim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya para pendengar Allah menyayangkan, dia pun menasihati kita bahwa peristiwa hijrah ini, ya, peristiwa hijrah ini yang mana pada zaman kita sekarang ini ya, sebagian kita hanya meramaikannya dengan nasyid-nasyid dengan peringatan-peringatan tertentu, dibaginya halawiyat, ya, dibaginya makanan-makanan tertentu dan snack-snack dan permen-permen, ya. Kemudian lebih parah dari itu diadakan bid'ah-bid'ah, ya. Kemudian diliburkan, ya. Dan hijrah, pelajaran dari hijrah, ya. Sebagian kita hanya itu, ya. Hendaknya kita tidak seperti itu. Karena sesungguhnya hijrah ini adalah sebuah madrasah yang darinya kita bisa mengambil pelajaran, ya. Yang dengannya kita, agar hijrah ini bisa mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya peristiwa hijrah ini bisa mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menolong din kita dan untuk mengalahkan musuh-musuh kita, ya. Sampai kita berjumpa dengan Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Dan hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang sulit, ya. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, tahun baru ini menjadi tahun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyatukan kaum muslimin di atas al-haq dan di atas din, serta menghancurkan musuh-musuh mereka dan menghancurkan musuh-musuh Islam. Dan beliau berkata bahwa bulan Muharram ini yang mengingatkan kepada kita, di mana bulan Muharram ini adalah termasuk bulan-bulan yang diagungkan, bulan-bulan yang mulia, di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam pernah berkata bahwa afdalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah siyam syahri Muharram, syahrillahi Muharram, puasa di bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Rasulullah SAW juga berpuasa pada bulan Muharram, di mana Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura, tanggal 10 bulan Muharram, di mana hari inilah hari yang agung, hari yang mulia, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari musuhnya Firaun dan menenggelamkan Firaun di hari tersebut. Dan hari ini adalah yaumun masyhud, hari yang disaksikan. Dan Rasulullah SAW tatkala melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari tersebut, merayakan hari tersebut, Rasulullah SAW berkata, nahnu ahakku bi Musa minkum, bahwa kami lebih berhak, ya, daripada kalian dengan Musa. Kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian, kata Rasulullah SAW. Dan Rasul berkata bahwa seandainya aku masih hidup di tahun depan, la asumanna tasi', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharramnya. Tetapi ternyata, kata Syekh tadi, Syekh Hafizullah taala, beliau yang mulia alaihi salatu wasallam meninggal dulu sebelum memasuki tahun berikutnya. Tetapi sunnah, ya, tetaplah sunnah, di mana karena Rasulullah sallam berazam untuk berpuasa pada tanggal 9-nya, yaitu hari Tasu'a, ya, dan hari Ashura. Oleh karena itu disyariatkan berpuasa pada bulan Muharram, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram, dalam rangka menyelisihi Yahudi, ya, mukhalifatan lil Yahud, dalam rangka menyelisihi kaum Yahudi yang mereka adalah hum a'da'una, mereka adalah musuh-musuh kita, ya. Dan juga Rasul yang mulia mengingatkan, Syekh mengingatkan kita bahwa Rasul yang mulia alaihi wasallam melarang kita puasa di hari Sabtu, di mana Rasul SAW berkata, la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturud alaikum, yalah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali apa-apa yang diwajibkan atas kalian, ya. Ini dalam rangka menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi al-Yahud yang Allah murkai mereka, dan menyelisihi orang-orang Nasara yang Allah sesatkan mereka. Dan ini, para pendengar Allah muliakan, merupakan bagian daripada wala' wal bara', dan merupakan bagian daripada nusrat dinillahi ta'ala, yang dalam rangka menolong agama Allah ta'ala, ya. Dan kita kaum muslimin, ya, membaca tiap harinya 17 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada jalan yang lurus, ya. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya al-maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan jalannya waladdallin, yaitu orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasara. Oleh karena itu, ya, dengan dasar ini, ulihada, dengan dasar ini, maka tidak boleh kita mengagungkan id-id mereka, perayaan-perayaan mereka, ya. Dan ini merupakan para peringat Allah, ya kan, beliau juga berkata tentang keistimewaan dari Umar bin Khattab, ya, yang mana beliau radhiyallahu anhu, ya, telah menjadikan Muharram ini, ya, adalah awal dari tahun Hijriah, dan beliau menjadikan tanggalan Robah, ya, menjadikan hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai tahunnya kaum muslimin, ya, tarikh hijri sebagai tahunnya kaum muslimin. Kemudian beliau pun menyayangkan, beliau berkata ma'al asafi syadid, kata beliau, sangat disayangkan, sangat diprihatinkan, ya, kata beliau, masih ada kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin masih menggunakan tarikh miladi, ya, tanggalan Masehi, dan mereka tidak menganggap sama sekali sunnah ini, sunnah yang telah ditegakkan oleh Umar bin Khattab Al-Faruq, ya, orang yang bisa memisah antara yang hak dan yang batil. Dan akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan tahun ini adalah tahun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.